بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، tema kita pada kesempatan ini adalah tentang berdakwah dengan hikmah dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Ahibbati fillah rahimakumullah, berdakwah itu sendiri merupakan suatu keutamaan, bahkan suatu kewajiban. Dan sikap bijak serta hikmah juga merupakan suatu keutamaan yang besar di dalam kita berdakwah. Sehingga bila mana keduanya tergabung dalam suatu kegiatan berdakwah, tentu itu yang diharapkan, dan tentu itu pula yang akan menghasilkan suatu hasil yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebelumnya, berdakwah, apa yang dimaksud dengan berdakwah? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala telah menyatakan dalam kitabnya Al-Fatawa, ia ad-da'watu ila al-imani billah. Da'wah artinya berda'wah dan mengajak untuk beriman kepada Allah. Wa bima ja'at bihi rusuluhu fima akhbaru bihi, dan beriman dengan apa yang datang dengannya para rasulnya, pada apa yang diberitakan oleh para rasul tersebut. Wa ta'atihim bima amaru bihi, dan mengajak untuk taat kepada para rasul dalam segala perintah-perintah yang mereka perintahkan. Fad-da'watu ilaihi minad-da'wati ilallah, sehingga berdakwah untuk taat kepada rasul merupakan bagian daripada berdakwah menuju jalan Allah. Inilah definisi daripada dakwah. Sehingga dengan penjelasan beliau bisa sedikit kita jabarkan bahwa berdakwah yang artinya mengajak, menyeru, maksudnya adalah kita berdakwah mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah dengan segala macam-macam dari keimanan kita kepada Allah, dan konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah yang itu kemudian bila dijabarkan berupa perincian tentang tauhidullah dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mengimani rububiyah Allah mengimani uluhiyah Allah, mengimani asma' dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga materi berikutnya dari dakwah adalah mengimani para rasul dan apa yang mereka beritakan dari berbagai macam berita-berita, apakah itu terkait dengan berita-berita apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Dan juga berdakwah untuk mengimani segala perintah-perintah para rasul, lebih khusus rasul yang diutus kepada kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani berdakwah kalau begitu mengajak untuk taat setelah kita iman terhadap perintah-perintah beliau dan iman terhadap larangan-larangan beliau, serta untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah, inilah sesungguhnya dakwah dan materi daripada dakwah itu. Dakwah ila Allah, dakwah ke jalan Allah, tergambar pada apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah pada ucapan beliau tadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya dakwah ini merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban yang Allah wajibkan kepada umat manusia. Walaupun dakwah dalam arti seseorang benar-benar terjun dan menjadikan dakwah itu sebagai profesinya atau jalan hidupnya merupakan fardu kifayah, karena tidak setiap orang bisa melakukannya. Namun sesungguhnya masing-masing daripada pribadi-pribadi itu sedikit banyak juga punya kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah." Dan hendaknya di antara kalian ada suatu golongan, di antara kalian ada suatu golongan yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, beriman kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini menunjukkan lepas daripada sedikit perselisihan dari makna min di sini, namun ini juga menunjukkan wallahu alam adanya suatu kewajiban atas sebagian umat untuk melakukan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ikhwan fi din rahimakumullah, kita pun melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas-tugas khusus sebagai juru dakwah kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, di mana beliau alaihi wasallam mengutus semisal Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari, Mus'ab bin Umair, Mu'ad bin Jabal, dan sahabat-sahabat yang lain. Diutuslah masing-masing mereka ke daerah-daerah tertentu, ke Madinah, kemudian berikutnya ke Yaman, dan ke daerah-daerah yang lain. Sementara kita melihat di sana juga ada sahabat-sahabat yang lain yang jumlahnya begitu banyak, namun kita tidak ketahui bahwa Nabi mengutus mereka semuanya. Tidak, tapi beliau pilih orang-orang tertentu yang memang mumpuni, memiliki kemampuan dari berbagai sisinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang saya sebutkan pula, namun demikian masing-masing daripada muslimin ada pula sedikit banyak tugas untuk juga menyebarkan Islam. Sehingga jangan dianggap ini adalah tugas orang tertentu, sudah saya mau diam diri, tidak akan aktif, saya hanya pasif memikirkan diri saya saja. Pemahaman seperti itu nampaknya tidak tepat. Bahkan hendaknya masing-masing kita punya semangat untuk menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis saat beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya, apa pesan beliau? Fal yuballigh asy-syahid minkum al-ghaib. Hendaknya seseorang di antara kalian yang menyaksikan apa yang beliau sampaikan, fal yuballigh, dia pun menyampaikan kepada orang yang gaib, yang tidak datang. Ya, Nabi memberikan tugas yang global ini kepada para sahabatnya yang menghadiri ceramah beliau. Yang hadir silakan sampaikan kepada yang tidak hadir. Beliau pun mengatakan dalam hadis, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, satu kalimat. Tentunya dia menyampaikan apa yang dia mampu, dalam arti secara ilmiah dia mampu mengetahui hal tersebut dengan baik dan benar, kemudian dia pun sampaikan dengan baik dan benar. Bila masing-masing muslimin merasa memiliki suatu tugas untuk menyampaikan kepada yang lain, karena itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu ini akan tersebar. Ilmu ini akan meluas. Kebodohan sedikit demi sedikit akan terkikis. Sehingga umat ini akan menjadi umat yang cerdas, umat yang berpendidikan, umat yang mengetahui hukum-hukum Islam, sehingga mereka pun beramal di atas ilmu, di atas basirah. Ikhwani fillah rahimakumullah, tugas dakwah ini merupakan tugas mulia. Tugas yang itu merupakan tugas yang Allah bebankan kepada orang-orang pilihan. Bukan sembarang orang, tapi manusia-manusia pilihan Allah, yaitu para nabi dan para rasul. Inilah tugas mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Qul, katakan wahai nabi, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah, mengajak ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku." Nah, ini merupakan jalan para nabi dan para rasul kalau begitu. Hadhihi sabili. Dan kemudian jalan orang yang mengikuti mereka. Kalau begitu, tugas dakwah merupakan tugas yang teramat mulia. Tugas orang-orang pilihan Allah, para nabi dan para rasul. Maka berbahagialah bagi setiap orang yang bisa mengikuti jalan mereka. Artinya dia bisa mengikuti orang-orang terbaik, orang-orang pilihan Allah. Walhamdulillah, tugas ini ya, yang setiap orang bisa untuk masuk dan mengikutinya. Tentunya setelah dia mempelajari seperti apa dan bagaimana mereka, para nabi dan para rasul, melakukan tugas ini. Tugas ini tidak perlu kita mendaftarkan diri, mencalonkan diri, membayar sekian ribu, tidak. Ini bukan suatu jabatan, tapi ini tugas mulia dari Allah. Kita sebagai orang kaya atau miskin, kita sebagai rakyat jelata atau sebagai pejabat, semuanya bisa memasuki tugas ini, asalkan mengikuti apa yang dijalani oleh para nabi dan para rasul, seperti yang tadi saya sebutkan, setelah dia mengetahui apa dan bagaimana tugas dan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul tersebut. Peluang besar. Mahibati billah rahimakumullah. Lebih daripada itu, Nabi SAW menerangkan kepada kita berbagai macam pahala yang dapat diperoleh, yang dapat diraih oleh orang-orang yang betul-betul mengikuti jalan para nabi dan jalan para rasul ini. Bagaimana sabda Rasul alaihissalatu wassalam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beberapa saat sebelum peperangan Khaybar dikobarkan, beliau mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, barangkali mereka mau didakwahi sebelum mereka diperangi. Nabi katakan kepada Ali, "Unfud 'ala rislik," pergilah kamu ke sana dengan perlahan-lahan. "Wanzil bi sahatihim," duduklah di sana, singgah di halaman kabilah mereka. Kemudian Nabi memerintahkan Ali untuk mengajak mereka dulu, mengajak untuk beriman, untuk tunduk kepada Allah dan Rasul. Lalu Nabi katakan, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk kepada seseorang di antara mereka dengan perantara kamu, wahai Ali, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Sebuah gambaran harta yang termahal ketika itu, bahkan lebih mahal daripada, yang lebih daripada unta merah. Mungkin di zaman sekarang ada gambaran-gambaran harta termahal, kita katakan lebih daripada itu. Kalau seandainya ada seseorang biiznillah menjadi perantara dapatnya hidayah orang lain, inilah keutamaan, keutamaan berdakwah. Satu orang yang mendapat hidayah, bagi dia suatu pahala yang lebih baik daripada unta merah atau mobil yang mewah atau rumah yang megah atau apalagi yang lain yang dicari-cari oleh orang-orang karena mahalnya nilai harta tersebut. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, "kana lahu minal ajr," dia akan mendapatkan pahala, "mithlu ujuri man tabi'ah," seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. "La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a," dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Artinya dia akan mendapatkan pahala yang banyak, dan setiap orang yang dapat hidayah biiznillah melalui perantara dia, dia pun dapat bagian pahala sejumlah orang yang mengikutinya, sebanyak ilmu yang diajarkannya. Ya, kalau semakin banyak dan semakin banyak, maka semakin banyak pula pahala yang diperolehnya. Dan Nabi SAW mengatakan, la yang kusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala mereka. Bukan artinya seorang yang dapat hidayah karena kita, kita ambil pahalanya 5% dari dia, dia kurang 5%. Yang dapat lagi kita ambil 3% misalnya darinya, dia terkurangi 3%. Tidak begitu. Pahala orang-orangnya yang dapat hidayah utuh, tapi kita diberi oleh Allah Azza wa Jal tambahan-tambahan pahala karena orang-orang yang mengikuti kita. Oleh karenanya dengan hadis Nabi ini berarti dari umat ini orang yang paling banyak pahalanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat manusia seluruhnya setelah beliau yang dapat hidayah adalah melalui jalur beliau. Sehingga pahala Nabi tidak terhingga banyaknya. Nah, begitu pula masing-masing kita seukuran dengan ilmu yang kita tebarkan, hidayah yang karenanya Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang, maka seukuran itu pula pahala-pahala kita yang akan kita dapatkan biiznillah. Sebuah keutamaan yang sangat besar. Tapi sebaliknya, kalau orang mengajak kepada kesesatan, maka dosa yang akan dia peroleh seukuran dengan orang-orang yang mengikuti dia pula. Sabda Nabi selanjutnya, waman da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ah, la yankusu dhalika min asamihim syai'ah. Barang siapa yang mengajak kepada dhalalah, kesesatan, maka dia akan memperoleh kesesatan itu seukuran orang-orang yang mengikuti dia dalam dosa-dosa itu tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Na'udzubillah. Ahibati billah rahimakumullah. Ketika orang mengajak kepada kesalahan, pelanggaran agama, menciptakan suatu sistem ribawi misalnya yang kemudian diikuti banyak orang, menciptakan suatu permainan yang maksiat yang diikuti sekian banyak orang, mengajak kepada suatu pemikiran bid'ah atau kekufuran yang diikuti sekian banyak orang, maka sebanyak itu pula dosa yang akan dia peroleh. Menumpuk sekian banyak dosa, dan itu tidak mengurangi dosa mereka. Tidak kemudian setiap dosa dari mereka kita kurangi sekian persen, tidak. Dosa mereka utuh dan dosa dia bertambah, dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi SAW, jadi orang yang paling banyak menanggung dosa pembunuhan adalah siapa? Anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, kemudian setelah itu terjadilah pembunuhan dan pembunuhan mengikuti dia. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari mengajak-ajak orang dalam suatu dosa, suatu maksiat, suatu bid'ah, atau bahkan suatu kekafiran dan kesyirikan. Na'udzubillah. Na'udzubillah, ini suatu hal yang sangat mengancam seseorang untuk terjerumus di dalam neraka Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga tentang keutamaan dakwah fi sabilillah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutnya sebagai orang yang paling bagus kata-katanya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya dari seseorang yang da'a ila Allah, mengajak ke jalan Allah, wa 'amila salihah, beramal saleh, وقال إنني من المسلمين, dan mengatakan sungguhnya aku tergolong orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Allah Azza wa Jalla menyebutnya sebagai orang yang paling bagus kata-katanya. Banyak orang berkata, banyak orang berbicara. Ya, siapa yang paling baik dari kata-kata mereka? Mereka lah yang berdakwah menuju ke jalan Allah. Ada orang yang larut di dalam berbagai macam obrolan atau orasi atau macam-macam. Sekarang banyak sekali. Tidak ada yang baik kecuali yang sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, dan tergolong dalam hal ini dan paling utama adalah yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah. Seperti yang tadi kita sebutkan, karena itu semua Allah Azza wa Jalla menjadikan orang-orang pilihannya para nabi dan para rasul menelusuri jalan ini karena ini jalan yang paling mulia. Oleh karenanya kita tentu sepantasnya berusaha meniti jalan ini, mengikuti jejak mereka selangkah demi selangkah, agar kita bisa memperoleh apa yang mereka peroleh walaupun tidak sama persis dengan yang mereka peroleh. Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Faman arada an yakuna min atba'il Mustafa fa'alayhi bid'awati ila Allah 'ala basirah hatta yakuna min atba'ihi 'ala al-haqiqah." Maka barang siapa yang ingin menjadi pengikut Al-Mustafa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang terpilih, fa'alayhi bid'awati ila Allah, maka hendaknya dia meniti dakwah, jalan dakwah menuju agama Allah, mengajak manusia untuk memeluk agama Allah dan senantiasa mengikuti perintah-perintahnya. Ala basiratin, berdakwah di atas ilmu. Hatta yakuna min atba'ihi ala al-haqiqah, sehingga dia betul-betul menjadi pengikutnya ala al-haqiqah. Yanfa'un nasa wa yanfa'u nafsah, bermanfaat bagi orang-orang dan bermanfaat bagi dirinya. Falahu bidzalika mithlu ujurihim walau kan malayin, sehingga dia dengan perbuatan itu akan mendapatkan seperti pahala-pahala mereka yang banyak walaupun mereka itu jumlahnya jutaan. Fahadihi ni'matun azimatun wa faidatun kabira, ini merupakan nikmat yang besar dan ini merupakan faedah yang juga besar. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, keutamaan berdakwah, dan tentunya di sana masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, keutamaan orang-orang yang berdakwah sangatlah banyak, sampai-sampai karena sukanya makhluk-makhluk Allah terhadap orang-orang yang berdakwah, mereka memintakan ampun untuknya, sampai ikan-ikan yang di lautan mereka pun memintakan ampun untuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Mengapa? Karena mereka membawa maslahat. Maslahat yang diperoleh bukan hanya manusia yang menikmatinya, tapi sampai hewan-hewan pun menikmati maslahat para da'i yang mengajak kepada kebaikan. Sampai ikan-ikan di lautan menikmati maslahatnya dengan dakwah yang baik, mengajak orang untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, berkeyakinan dengan keyakinan yang baik, sampai hewan-hewan merasakan bagaimana efek baik daripada apa yang mereka dakwahkan. Akhirnya mereka pun mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, betapa indahnya seorang yang meniti jalan ini. Namun ahibati fillah rahimakumullah, tentunya keutamaan-keutamaan tersebut yang begitu banyaknya tidak kemudian begitu saja diperoleh oleh seseorang. Seseorang baru akan memperoleh hal tersebut bila dia melakukannya sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla tuntunkan, sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh seorang dai bila dia hendak terjun berdakwah supaya dia memperoleh pahala yang begitu banyak dan melimpah? Banyak hal yang perlu dia perhatikan. Makanya ala basirah, pelajari dulu baru dilakukan. Dan itu menjadi prinsip kita, al-ilm qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Nah, maka yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang da'i adalah meluruskan niat. Meluruskan niat ketika dia hendak berdakwah. Karena keikhlasan merupakan syarat segala amalan. Diterimanya suatu amalan tergantung dengan keikhlasannya. Oleh karenanya, ketika dakwah ini suatu amalan mulia, bahkan termasuk yang termulia, maka wajib dakwah didasari dengan keikhlasan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan-amalan itu dinilai dengan niatnya, dianggap sah kalau niatnya benar. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan tiap-tiap orang dapat pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan, dapat balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat akhirat, maka dapat pahala di akhirat. Kalau dia niatnya duniawi, maka dapat apa yang dia maukan. Ya. Makanya ketika kita ingin memperoleh pahala yang begitu besar tadi, ya ikhlaskan niat berdakwah untuk apa? Ya untuk dapat pahala itu. Berdakwah untuk apa? Untuk dapat surga Allah. Nah, dengan niat yang seperti itu, maka Allah betul-betul akan memberikan. Likulli imrin ma nawa. Tapi kalau berdakwah, oh saya ingin berdakwah untuk apa? Biar tenar. Ya, ingin jadi selebritis melalui jalan dakwah. Mungkin Allah kabulkan. Man kan yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Kata Allah Azza wa Jal, barang siapa yang yuridul ajilah, ingin pahala yang segera, balasan segera, ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid, kami segerakan apa yang dia maukan. Ya, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki mau jadi begitu, Allah kabulkan. Tapi ya dapatnya yaitu di akhirat tidak dapat apa-apa. Kosong. Karena dia niatnya memang untuk pujian-pujian di dunia, ketenaran di dunia, popularitas. Yang seperti ini sesungguhnya bukan dakwah kepada Allah, tapi da'a ila nafsihi. Bukan da'a ila Allah, bukan dakwah menuju jalan Allah, tapi da'a ila nafsihi, berdakwah untuk dirinya, untuk popularitas, supaya orang-orang menyanjungnya, supaya orang-orang menjadikannya sebagai panutan, supaya orang-orang menjadikannya sebagai tokoh agama, supaya orang-orang menjadikan dia sebagai orang yang terkenal. Ya, lebih-lebih kalau dia inginkan dibalik itu, irtizaq. Apa irtizaq? Mencari rizki, takassub, menjadikannya sebagai penghasilan. Yaitu yang akan dia peroleh bila Allah kehendaki. Yang lebih celaka lagi kalau Allah enggak menghendaki. Ya, dunia enggak dapat, akhirat enggak dapat. Ya, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, bagi siapa yang kami kehendaki, Orang yang berkeinginan-keinginan duniawi, ada kalanya dapat, ada kalanya tidak. Oleh karenanya, jangan berkeinginan-keinginan-keinginan seperti itu. Seperti Nabi katakan, "Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, fa hijratu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratu li dunya yusibuha, awi muratin yang kehuha, fa hijratu ila ma hajara ilaih." Yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul akan nyampe. Hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Begitu pula yang dakwah demi mendapatkan pahala dari Allah, dia pun akan mendapatkannya. Tapi mangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha, hijrahnya karena dunia yang hendak dia peroleh atau wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia maukan. Begitu pula orang yang berdakwah ingin mendapatkan popularitas, yaitu yang dia dapatkan. Ingin mendapatkan keuntungan duniawi, maka itu yang dia dapatkan. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, kosong. Nah, begitu pula amal-amal yang lain. Oleh karenanya, ahibati billah rahimakumullah, menjadi kewajiban seorang da'i yang pertama kali sebelum yang lain, sebelum melangkah, yaitu meluruskan niat betul-betul karena Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam ayat ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama ini betul-betul karena Allah. Termasuk dakwah ini bagian penting daripada agama. Maka harus betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Hakami gambaran keikhlasan. Kata beliau, al-ikhlas huwa tasfiyatul amal. Yang namanya ikhlas itu adalah apa? Pemurnian suatu amalan. Tasfiyah, memurnikan, membersihkan suatu amalan bi salihin niyyah, dengan niat yang baik. Min jami'i syawa'ibi syirk, dari segala syawaib, kotoran-kotoran kesyirikan. Ya. Oleh karenanya, kalau kita sedikit merunut kata-kata ikhlas, ikhlas ya, dalam bentuk lain disebut misalnya al-khalis. Al-khalis artinya yang murni. Misalnya kita mau mengatakan madu yang murni, al-asal al-khalis, madu yang betul-betul murni. Nah, jadi al-amal al-ikhlas, amal yang ikhlas yakni amal yang betul-betul murni niatnya karena Allah. Tidak ada di situ unsur-unsur niatan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Yang beliau katakan syawa'ibu syirik, kotoran-kotoran syirik. Karena walaupun itu niatan-niatan duniawi, itu adalah bagian daripada syirik, riya-riya syirik. Ya. Kalau kita belajar kitab tauhid, akan kita dapati di sana suatu bab. Bab minasyirk al-amal li ajli dunia. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babun minasyirk al-amal di ajli dunia. Bab termasuk daripada suatu kesyirikan adalah seorang beramal demi dunia. Sehingga masuk dalam bab ini ketika orang berdakwah demi hal-hal yang sifatnya duniawi, maka di sana ada riya-riya syirik. Nah, keikhlasan dalam berdakwah harus bersih dari itu semua. Harus murni daripada kotoran-kotoran tadi. Hanya karena Allah, hanya mengharap pahala darinya. Ahibati fillah rahimakumullah, Selanjutnya, hal yang berikutnya, setelah seorang da'i benar-benar membersihkan niatnya dari berbagai macam niatan-niatan yang menodai, dia pun juga harus menghiasi dirinya dengan apa? Dengan ilmu dan basirah. Ilm ini telah kita isyaratkan pada beberapa kutipan di pembahasan awal tadi, itu bahwa para nabi berdakwah di atas apa? Basirah. Syekh bin Baz rahimahullah juga menyebutkan, kalau orang yang ingin berdakwah, ingin menjadi benar-benar pengikut nabi, berdakwahlah di atas basirah, sehingga menjadi pengikut nabi alal haqiqah, dengan benar-benar hakiki. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ini hal yang perlu kita tekankan kembali. Sangat perlu kita tekankan bahwa seorang dai harus benar-benar mengilmui apa yang mau dia dakwahkan. Para nabi saja mengatakan ad'u ila Allahi ala basirah. Aku berdakwah ke jalan Allah di atas basirah. Ilmu, petunjuk dari Allah Azza wa Jal, yakin. Bagaimana dengan pengikut-pengikutnya? Nah, kalau mau jadi pengikutnya, maka juga harus benar-benar berdakwah di atas basirah, di atas ilmu. Seperti yang tadi saya sebutkan juga, Nabi SAW tidak menunjuk setiap orang dari sahabat untuk berdakwah, tapi beliau pilih. Siapa yang beliau pilih? Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Seorang yang kita tentu tidak asing dengan siapa beliau. Keilmuannya, ya, keilmuannya yang tinggi. Bila mereka sudah sulit memutuskan suatu masalah, datanglah ke Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Afwan, Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan Nabi menunjuk Abu Musa al-Asy'ari, juga seorang yang ma'ruf sebagai seorang faqih, ahli fikih dari kalangan para sahabat. Beliau menunjuk Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana keutamaan beliau dalam ilmu. Lau husyara al-ulama'u baina yaday rabbihim lakana Mu'adz baina yadayhim ratwatan. Kalau para ulama itu nanti dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sudah ada di depan mereka dengan jarak satu lemparan dengan batu. Jika kita melempar dengan batu yang jauh sekuat tenaga kita, itulah jarak rotwah namanya. Dimanapun para ulama berada di hadapan Allah, Mu'adz sudah di hadapan mereka dengan jarak itu. Ini keilmuan Mu'adz. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, jadi Nabi SAW tidak menunjuk setiap para sahabat untuk berdakwah, diutus ke berbagai negeri, tidak. Namun Nabi memilih fulan, fulan, fulan. Karena apa? Keilmuan-keilmuan mereka. Inilah pentingnya basirah, ilmu, dalam kita berdakwah. Sesuatu yang sangat urgen di dalam dakwah, tidak bisa tidak. Apalagi ketika kita kembali kepada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum bicara, berilmu dulu sebelum beramal. Ahibati billah rahimakumullah. Oleh karenanya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan apa? Fa kaifa yakunu dalilan ila syari'ah man la ya'rifu syari'ah? Bagaimana akan menjadi penunjuk, pemandu ila syari'ah, menuju kepada syariat, man la ya'rifu syari'ah, seseorang yang tidak tahu syariat. Ya, bagaimana dia akan mengajak orang ke jalan Allah sementara dia enggak tahu seperti apakah jalan Allah? Di mana jalan Allah? Di hadapan manusia sekian banyak jalan-jalan yang ditawarkan, masing-masingnya mengaku itu sebagai jalan Allah. Ya, penyeru-penyerunya. Kalau dia tidak punya ilmu yang mapan, ilmu yang mantap, dia pun bisa memasuki salah satu daripada jalan-jalan itu, ternyata itu bukan jalan Allah. Sederhananya, kita mau mengajak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, tauhidullah. Tapi karena seorang tidak berilmu tentang apa dan bagaimana iman kepada Allah, akhirnya mengajak orang untuk mengimani bahwa Allah itu di mana-mana. Nah, bagaimana kamu mengajak iman kepada Allah tapi kamu mengajak kepada kekeliruan yang fatal? Belajar dulu kalau Allah Azza wa Jalla itu di atas arsy-Nya, di atas langit, bil 'ulu. Bukan Allah Azza wa Jalla di mana-mana. Baru setelah benar pengetahuanmu ajak orang untuk itu. Ingin mengajak orang untuk sholat, diajak orang ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Sholatnya tidak karuan, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, aturan shofnya, apa yang dibacanya. Akhirnya mengajak orang untuk sholat, tapi tidak tahu seperti apakah sholat, ternyata sholatnya keliru. Belajar dulu bagaimana sifat sholat Nabi yang benar, petunjuk Nabi dalam sholat. Baru aja, ayo sholat sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, ini gambaran sederhananya pentingnya ilmu, sehingga kita enggak salah jalan. Pinginnya mengajak orang kepada hudan, petunjuk, tapi justru mengajak orang kepada dhalalah, kesesatan. Na'udzubillah. Iya kan? Kalau mengajaknya kepada petunjuk, itu pahala yang tadi kita sebutkan, pahala yang banyak, berupa pahala-pahala kebaikan dari Allah. Tapi kalau mengajaknya kepada dhalalah, kesesatan, dosa yang sekian banyak dia peroleh. Nah, kuncinya supaya tidak kesasar, pelajari dulu ilmu yang benar, sehingga kita mengajaknya kepada hidayah, bukan kepada dhalalah. Bila tidak bermodal ilmu, sangat khawatir justru kepada dhalalah dia ajak orang, bukan kepada hidayah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata dalam salah satu kitab beliau, menceritakan tentang sebagian orang. Kata beliau, fa'aduhum zalimun jahilun. Ada seseorang yang dia itu zalim, dia itu jahil. Lam yasluk fi kalamihi maslaka athagiril ulama. Dalam berbicara tidak menempuh sekalipun jalannya ulama-ulama kecil pun dia tidak. Lam yasluk athagir al ulama, yakni jalan-jalan ulama-ulama yang kecil pun tidak dia tempuh, apalagi mengikuti ulama-ulama besar. Bal yatakallam bima huwa min jinsi kalamil ammah, bahkan bicaranya seperti omongannya orang-orang awam. Adzullal wal qussatul juhal, orang-orang yang bahkan sesat, para ahli kisah, tukang cerita yang jahil. Laisa fi kalami aharin minhum tasfirun lis-shawab, tidak ada pada kata-kata mereka itu penggambaran yang benar terhadap sesuatu yang benar. Wala tahrirun lil-jawab, tidak ada jawaban yang teliti dalam menjawab. Ka kalami ahli ilmi ulil albab, seperti kalamnya orang-orang yang berilmu yang cerdas. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada orang-orang yang seperti ini dan terjun dalam dakwah. Ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau ucapkan di masa itu, ya, dan tentunya itu ada di zaman itu. Dan memang di zaman itu muncul suatu fenomena baru di medan dakwah. Apa itu? Munculnya para ahli kisah, ya, al-qisas, para ahli kisah. Kalau dulu awal-awalnya yang berdakwah itu orang yang berilmu, mendakwahkan ilmu, mengajak kepada yang hak sesuai dengan kalamul ulama. Tapi ternyata berkembang-berkembang, ada orang-orang yang pintar ngomong, pintar bicara, tampil, sehingga bicaranya seperti kata Ibn Taimiyah, bukan seperti alur bicaranya para sigharul ulama sekalipun, apalagi kibarul ulama, tapi alur bicaranya itu seperti bicaranya orang-orang awam, ya. Nah, sehingga mereka terkadang menyampaikan hadis yang palsu, hadis yang dhaif. Memang mereka bisa mempengaruhi kejiwaan orang-orang yang mendengar. Sesekali bisa membuat mereka tertawa, sesekali bisa membuat mereka menangis. Tapi semuanya itu hanya dalam kepandaian, dalam berretorika. Ternyata isinya kosong daripada ilmu. Nah, ini fenomena al-qisas di zaman itu. Di zaman sekarang, ya tentu lebih-lebih lagi. Kalau di zaman waktu itu sudah ada model-model orang seperti itu, ya, apalagi di zaman sekarang, macam-macam manusia dengan gaya-gayanya yang dahulunya seorang pelawak muncul jadi dai kondang. Dulu seorang artis muncul jadi dai kondang. Dulu seorang apa, ya, politisi jadi dai kondang. Macam-macam. Bahasanya bahasa apa? Ya, seperti yang dikatakan Ibn Taimiyah persis, min jinsi kalamil awam. Bercerita, membuat tertawa, membuat bersukaria, bukan mengajak kepada hikmah, hidayah, ilmu, amal, tapi isinya hanya begitu. Ini fenomena yang kita lihat dan sesuatu yang tidak kita pungkiri. Ada dan banyak. Coba kalau kita dengar misalnya, kita yang mungkin tahu bahasa Arab, ya, kita dengar ucapan-ucapan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam ceramah-ceramahnya. Beliau mungkin sekilas bagi yang mendengarnya kadang merasa bosan. Ya, kenapa? Karena ya begitu ucapannya, kalau dipandang dari sisi teknik berdakwah, mungkin ya dipandang kurang tepat karena seperti itu ucapannya, monoton biasa. Tapi kita tidak memandangnya dari sisi itu. Kita melihat apa ilmu dan mutiara-mutiara yang muncul dari ucapan-ucapan beliau, ucapan-ucapan hikmah. Nah, begitu pula Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau kita dengar ya seperti itu, bukan seperti seorang orator yang berceramah di atas podium yang membuat terkesima orang-orang yang melihatnya. Bukan pula seperti mereka yang membuat orang-orang tertawa di dalam ceramah-ceramahnya. Seperti biasa beliau berkata, ya, beliau menjelaskan. Tapi kalau kita perhatikan dengan kacamata ilmu, kata per kata penuh dengan ilmu, dipilih kata-kata yang tepat, dipilih kata-kata yang benar, yang mengandung manfaat-manfaat yang besar bagi umat. Begitu pula ulama-ulama kita, sebut siapa saja, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, seperti itu. Ahibati fillah rahimakumullah, itu ucapan para ulama. Sehingga kembali kepada apa yang kita bahas tadi, bahwa perlunya seorang dai membekali diri dengan ilmu, dan ilmu yang dia sampaikan. Ya, ilmu yang dia sampaikan. Jangan seorang sekedar berbekal kepandaian dalam berbicara saja. Ini berbahaya. Ini akan membuat dia terjerumus dalam berbagai macam hal yang membuat dia terjepit nanti, terutama di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang lain, Ibn Taimiyah juga mengatakan, wa kadzalika man arada an yaj'ala al-jahil mu'alliman lin-nasi muftiyan lahum famithlu hadza yujibu al-fasad fil 'alam. Maka demikian pula seorang yang hendak menjadikan seorang jahil mu'alliman lin-nas, sebagai mu'alliman lin-nas, seorang yang mengajari manusia, masyarakat, muftian lahum, menjadikannya sebagai seorang mufti. Famithlu hadza, yang seperti ini, yujibul fasad, akan berakibat pasti. Yujib, pasti berakibat fasad, kerusakan-kerusakan fil alam, di alam semesta ini. Ya, betul. Kerusakannya bukan hanya di sekeliling dia, tapi fil alam. Yang seperti itu, dan itu yang banyak yang ada dan bermunculan di berbagai macam media elektronik, ya, sehingga berbagai macam fatwa yang sesat muncul, fatwa yang menyimpang muncul, didengar oleh siapa? Didengar oleh manusia seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Umat yang tidak terhitung mendengar fatwa-fatwanya, bimbingan-bimbingannya, ternyata dari orang-orang yang jahil. Ya, apa kata Nabi? Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau suatu urusan itu sudah diserahkan bukan pada ahlinya, dakwah ini diserahkan kepada orang-orang yang tidak tahu agama, fantadhir as-sa'ah, tunggu kiamat. Ya, kehancuran. Naudzubillah min dzalik. Apa kata Nabi juga? Bila Allah Azza wa Jalla mencabut para ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang pun menjadikan pimpinan-pimpinan mereka itu orang-orang yang jahil. Fasailu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Akhirnya mereka pun ditanya karena sudah ada di situ, didudukkan pada kedudukan yang tertentu, strategis, sebagai seorang juru dakwah, sebagai seorang alim, seorang ulama, seorang ustaz, seorang mubalig. Maka dia pun ditanya, menjadi sasaran pertanyaan orang-orang. Fa'aftau bighairi ilm. Berfatwa dengan apa? Ilmu tidak punya, maka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka pun sesat. Diri mereka sesat, ya, dia menelusuri jalan yang benar, wa adallu, dan membuat orang lain juga sesat. Ya. Nah, kalau semuanya sudah sesat, apa yang terjadi? Kerusakan. Sehingga seperti yang kita dengar, misalnya riba dibolehkan, pacaran dibolehkan, terus apa yang gak dibolehkan, semuanya jadi boleh. Kenapa? Karena para dai-dai itu mengikuti selera para penanya. Ya, kira-kira mau apa? Kira-kira mau boleh? Gampang lah, ya, dicarikan dalilnya untuk boleh. Jadi kalau sudah seperti itu kondisinya, ya, maka rambu-rambu Islam mulai pudar. Ya, rambu-rambu Islam mulai pudar. Yang diikuti hawa nafsu. Yang diikuti hawa nafsu. Seorang yang berfatwa, berpikir, berpikirnya apa? Orang-orang yang seperti ini bukan berpikirnya bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah. Bagaimana kalau saya berkata begini, ya, diridhoi Allah apa tidak? Ini kalau orang alim. Seperti Imam Malik rahimahullah, datang orang dari jauh. Untuk apa datang? Memang untuk bertanya kepada Imam Malik. Satu pertanyaan dilontarkan, kata Imam Malik, "La adri," saya tidak tahu. Dua pertanyaan, "La adri," saya tidak tahu. Sekian pertanyaan dikatakan oleh Imam Malik, "Saya tidak tahu." Memang tidak tahu. Maka dia pun rahimahullah tidak membebani diri, memberat-beratkan diri untuk menjawab sesuatu yang beliau tidak tahu. Akhirnya orang itu mengatakan, "Wahai Imam, saya datang jauh-jauh membawa misi dari orang-orang di belakang saya untuk bertanya kepada engkau." Ya. Bertanya kepada engkau. Untuk bertanya kepada engkau pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kata Imam Malik rahimahullah, "Katakan kepada mereka, Malik tidak tahu. Sampaikan kepada mereka bahwa Malik tidak tahu." Nah, kenapa Imam Malik begitu? Mungkin kalau kita berpikir, bahkan sekarang pun kita berpikir, kasihan juga ya orang itu. Ya, sudah jauh-jauh datang tidak dapat jawaban. Tentunya Imam Malik rahimahullah juga kasihan. Tapi beliau memikirkan tanggung jawab di sisi Allah Azza wa Jalla kalau sampai berkata dan menjawab yang tidak sesuai dengan ilmu. Nah, ini gambaran seorang alim. Tapi kalau dai-dai yang tanpa ilmu tadi, dia juga berpikir. Jangan dikira dia berpikir, dia mau jawab juga berpikir. Apa pikirannya? Kira-kira kalau saya jawab begini, dia mau lari apa tidak? Ya, kira-kira dia senang apa tidak? Kalau saya begini, kira-kira dia tidak senang, ya saya nggak jawab begini. Jadi dia akan jawab sesuai dengan apa yang kira-kira dia senangi, yang kira-kira dia tidak lari, yang membuat orang kemudian semakin banyak berdatangan kepada dia. Nah, dia tidak berpikir bagaimana ridha Allah kepada dia. Nah, karena memang itu tujuannya, popularitas. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi sungguh seperti yang beliau katakan tadi, bila orang-orang yang tidak berilmu ini terjun dalam arena dakwah, maka yang ada adalah kerusakan, kehancuran. Nyatanya semakin banyak dai-dai yang tampil, ternyata kerusakan di Indonesia ini tetap banyak dan semakin banyak, enggak beres-beres. Iya kan? Iya, itu lihat. Ya, semua kita masing-masing melihat dengan mata kepala kita. Kerusakan dalam akhlak, kerusakan dalam ketaatan kepada ibadah kepada Allah, kerusakan dalam akidah, kerusakan ibadah merebak, tidak bisa dibendung. Padahal dai-nya banyak, fasilitas berdakwah banyak. Kita bisa menghitung fasilitas dakwahnya, sulit. Terlalu banyak fasilitas dakwahnya. Televisi, radio, internet, ini dan itu. Dai-dainya karena banyaknya enggak apal sudah. Tapi kerusakan tetap di mana-mana. Ya, kehancuran seperti itu. Tahun demi tahun bukan berkembang semakin orang taat, tapi model pakaiannya semakin macam-macam, jilbabnya semakin macam-macam. Pergaulannya semakin aneka ragam. Ketaatannya semakin berkurang. Kekufuran bahkan semakin menyebar. Subhanallah. Mana buah daripada dakwah? Kalau dulu kita ya mengingat bagaimana perjuangan Nabi, para sahabat, para ulama, satu orang di antara mereka dengan ilmu dan amal dakwah yang sidq, sadiq, betul-betul membuahkan hasil yang sekian banyak. Tidak usah jauh-jauh ya, contoh-contoh dulu, contoh-contoh misalnya sekarang yang belum lama. Dan kita tahu ulama-ulamanya. Lihat bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah, bagaimana Syekh Muqbil rahimahullah, bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Satu orang berdakwah. Syekh Al-Albani rahimahullah di sana, daerah Syam. Sekian banyak orang menjadi salafi, menjadi ahlu sunnah. Nampak hasilnya. Orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. dia manusia mukbil, seorang diri berdakwah awalnya. Lihat bagaimana hasilnya. Sekian banyak manusia yang tak terhitung menjadi salafi al-sunnah, berakhlak-akhlak yang mulia, berakidah-akidah yang benar, beribadah dengan semangat kepada Allah Azza wa Jal, mengingkari kemungkaran. Asy'ib bin Baz di Saudi Arabia, bahkan di tempat yang lain, dengan berbagai macam media yang beliau pakai. Begitu pula para masyayikh yang lain, baik yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Demikian ikhwan fiddin rahimakumullah. Ya, bedanya antara para ulama yang betul-betul membimbing umat kepada kebenaran dan ketaatan dengan mereka yang hanya tampil sebagai seorang dai yang ternyata ya dia orang-orang yang tidak berilmu, sangat berbeda. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya di antara yang harus dijalani oleh para dai agar dakwahnya betul-betul diridhai oleh Allah Azza wa Jal dan dia memperoleh pahala besar, dia juga harus mensifati dirinya dengan apa? Al-hilm wa sabr. Al-hilm wa sabr. Al-hilm dengan al-sabr ini mirip ya. Hilm ini biasa kita artikan kelembutan. Tapi sesungguhnya bukan hanya kelembutan dalam arti lunak dalam bermuamalah. Al-hilm ini punya makna sabr. Ya, punya makna kesabaran. Artinya dia apa? Berpikir panjang. Dia tidak segera berbuat. Bahkan dia senantiasa melakukan sesuatu dengan kematangan. Ini al-hilm. Al-sabr, tidak tergesa-gesa. Tidak spontanitas dalam berbuat, dalam berkata. Tapi senantiasa dia bersabar sejenak, berpikir ya, memandang dengan pandangan yang jauh apa efeknya, apa akibatnya, dan apa buah dari apa yang hendak dia lakukan. Kemudian dia pun bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian dan cobaan. Ini juga suatu kemestian yang harus ditempuh atau yang harus di apa? Hiaskan oleh seorang dai pada dirinya. Ahibati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan tentang hal ini pada surat yang telah kita hafal sama-sama dan sering kita bahas dalam hal ini, yaitu surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawassab as-sabr. Ya, demi masa manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat untuk yang hak dan saling berwasiat dalam kesabaran. Nah, ulama menerangkan, Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga yang lain, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga menerangkan bagaimana seorang akan memperoleh keberuntungan dan bagaimana seorang akan dikatakan sebagai al-alimur rabbani, yaitu ketika dia melakukan hal-hal tadi. Iman, amal saleh, berdakwah dan sabar. Mengapa sabar? Karena seorang yang berdakwah itu akan melakukan hal-hal yang banyak bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh umat pada umumnya. Dia akan bertabrakan dengan berbagai macam kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Yang ini mau mencuri, dia katakan jangan mencuri. Yang ini mau berjudi, dia katakan jangan berjudi. Yang ini mau merampok, dia katakan jangan merampok. Yang ini mau korupsi, dia katakan jangan korupsi. yang itu mau berzina, dia katakan jangan berzina. Nah, sekian banyak orang dia hadapi, nafsu-nafsu mereka dia bendung. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak jarang mereka semua sepakat memusuhi, sepakat membuat makar, ya, menganiaya, menyakiti, mencela, mencerca. Maka sudah menjadi kewajiban seorang yang berdakwah untuk apa? Sabar menghadapi cobaan dan tantangan itu semua. Itu hal yang mesti terjadi. Para rasul, para anbiya, ulul azmi minar rusul, terutama ulul azmi minar rusul, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka berdakwah dan mereka menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Ingat sekilas bagaimana tantangan yang dihadapi Nabi Ibrahim, saudaranya, bahkan ayahnya, raja yang durjana hendak membakarnya, bahkan membakarnya. Nabi Nuh, pertentangan dari keluarganya, pertentangan dari umatnya, seperti yang Allah gambarkan dalam surat Nuh. Nabi Musa, ya, juga disakiti umatnya sendiri. La takunu kalladzina adza Musa, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Nabi Musa, yang Nabi Muhammad katakan rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia telah disakiti lebih daripada aku disakiti, dan dia sabar. Nabi Isa bahkan mau dibunuh. Nabi Muhammad memperoleh yang lebih daripada itu semua. Ya, mau dibunuh, dia mau dibunuh. Ya, disakiti, dicerca, dicela, dicekik, dan di macam-macam. Oleh siapa? Oleh kerabatnya, oleh temannya, oleh tetangganya. Semua beliau rasakan itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Kesabaran dan kesabaran. Nah, karena memang ujung kemenangan itu bagi orang-orang yang bersabar. Ujung kemenangan adalah bagi mereka orang-orang yang bersabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin umat, panutan, ketika mereka yahduna bi amrina, memberikan petunjuk, membimbing dan terbimbing dengan perintah Allah Azza wa Jalla, lamma sabaru, ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, itulah mereka, itu menjadi para tokoh dan pemimpin ketika mereka menghias diri mereka dengan kesabaran. Ya. Bani Israel, lihat bagaimana kisah mereka ditindas oleh Fir'aun, dianiaya oleh Fir'aun. Pada dasarnya, pada asalnya mereka menjadi orang-orang yang terhina. Tapi karena kesabaran mereka, Allah selamatkan. Ya. Allah selamatkan karena mereka sabar. Nah, maka begitu pula siapapun juga ketika dia bersabar, dia akan mendapatkan keselamatan dan akan mendapatkan kepemimpinan. Tapi memang sabar itu berat. Sabar itu berat. Tidak setiap orang bisa melakukannya. Ya. Tidak setiap orang bisa memperolehnya. Oleh karenanya Nabi mengatakan, tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih banyak daripada diberi sifat kesabaran. Ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa' min as-sabr. Tidaklah seseorang itu diberi suatu nikmat dari Allah Azza wa Jalla dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada pemberian kesabaran. Kalau orang diberi kesabaran luar biasa, pemberian yang sangat besar, nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu alaihi. Dikembali kepada masalah tadi, seorang yang terjun dalam dakwah harus betul-betul memiliki sifat kesabaran ini. Hilm, berpikiran panjang. tidak mudah berbuat, tidak mudah dan spontan ketika menghadapi orang-orang dan bereaksi cepat. Bukan begitu. Kalau kita bukan reaksi cepat, ya, tapi reaksi setelah kita pikirkan dengan matang dan mapan, kemudian berakibat baik, baru kita bereaksi. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita dalam berdakwah telah melihat dan telah merasakan bahkan berbagai macam tanggapan masyarakat, baik dari kalangan perorangan atau kelompok, ya, dari yang kepentingannya pribadi atau kepentingannya agama, dari yang mencela sampai yang memusuhi sampai yang ingin mengusir, ya kan? Itu dihadapi oleh para dai. Nah, dibutuhkan di sini kesabaran, hilam as-sabr, hilam as-sabr, berpikiran panjang dan matang, sabar dalam menghadapi itu semua. Kalau tiap orang tidak memiliki itu dan langsung reaksi cepat, ya, apa yang terjadi? Kekacauan. Dan itu biasanya berdampak jelek bagi dakwah. Oleh karenanya dulu Nabi Rasulullah puji seorang sahabat, ya, Al-Ashaj dari Bani Abdul Qais. Kenapa? Karena sifat ini yang ada pada dia, tidak spontanitas dalam berbuat. Nabi katakan kepada dia, inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anad. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sikap, dua sifat yang baik yang disukai oleh Allah, al-hilmu wal-anad, tidak tergesa-gesa dan sabar dan berpemikiran panjang, berpandangan jauh. Ini sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya ketergesa-gesaan, apa kata Nabi? Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Diajak orang-orang supaya tergesa-gesa, tidak berpikir panjang, sehingga nanti apa? Berbuat tanpa bimbingan syariat, sehingga nanti berakibat jelek, sehingga dia pun menyesal. Nah, ini ajakan syaitan supaya orang tergesa-gesa untuk menjerumuskan dia dalam kesalahan. Maka jangan tergesa-gesa. Seorang dai harus berpikir matang, ya, bersabar. Ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya setelah kita mengetahui beberapa kriteria seorang dai, ya, begitulah idealnya seorang dai. Ikhlas, berilmu, bersabar. Kemudian selanjutnya, seorang yang berdakwah tentu dia harus berdakwah sesuai dengan apa? Uslub, yakni metode atau cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya sarana dakwah atau metode dakwah, ya, metode dakwah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah ditetapkan. Makanya kita pelajari kemudian kita jalani. Dengan metode-metode itu kita bisa melakukan dan mewujudkan dakwah ila Allah. Berbagai macam metode dakwah yang diajarkan, di antaranya seorang itu berdakwah dengan hikmah. Yang pertama. Kemudian juga di antara metode yang diajarkan, seorang itu berdakwah dengan mau'izah, nasihat yang baik. Yang ketiga, seorang itu berdakwah dengan apa? Metode mujadalah, berdialog. Tapi juga dengan cara yang baik, bilatihi ahsan. Di antara metode yang diajarkan juga adalah dakwah dengan jihad fi sabilillah. Karena di antara maksud daripada jihad adalah dakwahnya. Jadi dakwah merupakan wasilah, sarana dan metode untuk berdakwah. Di antara metode yang diajarkan yang kelima adalah ta'lif. Ta'liful qulub, melunakkan kalbu, meraih simpati kalbu seseorang. Yang keenam, di antara metode yang diajarkan adalah al-hajr, lawannya terkadang juga yang berbalikan daripada ta'lif. Al-hajr, yakni sikap apa? Memutus hubungan. Ini terkadang juga dipakai dalam berdakwah. Dan di antara metode yang diajarkan oleh Islam adalah al-amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, mengajak kepada yang baik, melarang dari yang munkar. Ikhwani fillah rahimakumullah, di sini kita akan bahas beberapa metode yang tadi kita sebutkan. Tentunya tidak semuanya bisa kita bahas, tapi yang lebih terkait dengan tema kita. Ya. Dakwah yang bijak, yang apa? Yang bijak. Naam. Atau dakwah yang hikmah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hikmah merupakan suatu keutamaan besar. Hikmah ini tidak sekedar ilmu, tidak sekedar pengetahuan. Oleh karenanya seorang yang diberi hikmah, dia telah diberi sesuatu yang besar. Dan tidak setiap orang diberi. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayatnya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-269, yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Berikutnya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan orang yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya. Orang yang diberi hikmah, dia telah diberi kebaikan yang banyak. Nah, sekarang kita ingin tahu apa dan seperti apakah hikmah itu. Kalau kita menengok pada sisi bahasa, kata hikmah itu punya beberapa makna. Hikmah itu terkadang bermakna dalam bahasa apa? Ketelitian. Itqan. Terkadang juga bermakna ihkam, kekokohan. Ya. Dan beberapa makna yang seputar itu. Sehingga dengan kita menengok kepada sisi bahasa ini, kita akan melihat nanti sisi syar'i dan kecocokannya dengan sisi bahasa. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat-ayatnya tentang keutamaan hikmah dan lebih khusus berdakwah dengan hikmah, seperti dalam ayatnya ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Nah, ud'u, ajaklah. Ajaklah manusia ila sabili rabbik, menuju jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah. Ajak dengan hikmah. Apa makna hikmah di sini? Sebagaimana penafsiran para ulama, Di antara tafsiran para ulama rahimahumullah, yaitu al-isabatu fil qaul, tepat di dalam berkata. Ini tafsiran Mujahid rahimahullah. Dalam penafsiran yang lain, al-fahm, pemahaman yang benar. Dalam penafsiran yang lain, ma'rifatul haq, mengetahui yang benar. Wa qawluhu, berkata dengan yang benar. Wal amalu bihi, dan mengamalkan yang benar. Ya. Nah, ini beberapa penafsiran para ulama terhadap makna hikmah. Syekh bin Baz rahimahullah juga menjelaskan, wa hiya al-maqalul wadih al-musib lil haq min al-ayati wal ahadith. Suatu kata-kata yang jelas, yang tepat sasarannya terhadap kebenaran. Al-musib lil haq, tepat dengan yang hak, dari ayat maupun hadis. Jadi kalau kita kaitkan dengan makna bahasa tadi, ya, kekokohan, ya itulah kekokohan dalam ilmu, pemahaman yang benar, ya, ucapan yang tepat, ini semuanya karena kekokohan dalam ilmu dan ketelitian. Bagaimana kita bisa tepat dalam berkata? Ya, harus teliti. Bagaimana supaya tepat dalam berkata? Ya, harus paham. Nah, oleh karenanya ulama-ulama tadi menafsirkan bahwa hikmah adalah seseorang itu, ya, berdakwah dengan pemahaman yang benar, dengan mengetahui yang hak terlebih dahulu, kemudian tepat di dalam mengatakan yang hak. Al-isabah bil qaul, tepat dalam mengatakan yang hak. Nah, kalau begitu, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak bisa sembarangan orang bisa melakukan al-hikmah. Kalau hikmah seperti yang tadi kita sebutkan, seorang akan sampai kepada hikmah ini bila mana dia memang betul-betul sudah menghiasi dirinya dan mempersenjatai dirinya dengan apa yang tadi kita sebutkan, ikhlasnya, ilmunya, sabarnya. Dengan itu semua dia akan menilai sesuatu, ini yang benar, yang bagaimana, yang seperti apa. Dalam hukum ini dia pelajari pemahaman yang benar, yang bagaimana. Kemudian ketika dia mau berfatwa atau dia mau membimbing orang, dia pun berpikir, ini bagaimana caranya, apa kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepadanya. Nah, jadi kalau begitu, kondisi yang seperti ini membutuhkan perangkat-perangkat tadi yang tadi kita sebutkan. Tanpa perangkat-perangkat itu tidak mungkin diperoleh. Dan sebaliknya, orang-orang yang sudah punya perangkat-perangkat itu saja terkadang tidak dapat hikmah. Ada kalanya orang sudah punya ilmu, tapi subhanallah, ya, ketika mengatakan suatu kata-kata di hadapan orang, tidak tepat hal itu dikatakan kepadanya. Padahal dia orang yang berilmu, belajar. Keikhlasannya, ya, kita pun husnudzan, dia orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Nah, dan hal yang seperti ini tidak jarang terjadi. Oleh karenanya, betul-betul seperti yang Allah katakan, yu'til hikmata may yasha. Allah berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan dengan kata-kata yang lebih ringkas tentang hikmah ini dan sangat bermanfaat kalau kita betul-betul memahami apa kata-kata beliau. Dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, "Fal hikmatu idan," kalau begitu yang namanya hikmah, "fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi." Hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi, melakukan apa yang semestinya. "'Ala al-wajhi alladhi yanbaghi," dengan cara yang semestinya. "Fil waqti alladhi yanbaghi," pada waktu yang semestinya. Ya. Saya ulangi. "Fi'lu ma yanbaghi," melakukan apa yang semestinya. "Ala al-wajhi alladhi yanbaghi," dengan cara yang semestinya. "Fil waqti alladhi yanbaghi," pada waktu yang semestinya. Ya, tiga hal beliau sebutkan di sini. Yang pertama, kata beliau, melakukan apa yang semestinya. Ini membutuhkan apa? Ilmu agama yang kokoh. Dalam suatu kejadian, misalnya terjadi suatu kejadian, maka yang pertama kata beliau, fi'lu ma yanbaghi, melakukan apa yang semestinya. Kalau begitu dia mesti tahu hukum, hukum Allah dalam peristiwa tersebut. Ya, hukum Allah dalam peristiwa tersebut. Apa hukumnya? Nah, fi'lu ma yanbaghi, melakukan apa yang semestinya. Boleh atau tidak boleh, haram atau halal, dia betul-betul perhatikan apa hukum Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu, misalnya telah kita ketahui, oh ini mestinya begini, hukum Allah sebagaimana yang saya tahu begini, maka meningkat kepada berikutnya, alal wajhi alladhi yanbaghi, dengan cara yang semestinya. Bagaimana semestinya menerapkan hukum Allah ini? Bagaimana semestinya tugas yang saya mesti lakukan? Caranya bagaimana? Nah, ini cara. Jadi fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi, dengan cara yang semestinya. Kalau begitu yang kedua ini terkait dengan apa? Dengan tata cara. Ya. Harusnya bagaimana ini caranya yang tepat. Kalau begitu, poin yang kedua dalam hikmah adalah cara yang tepat. Pertama, hukum yang tepat. Kedua, cara yang tepat. Ya, tidak sembarangan. Kemudian yang ketiga, fil waqti alladhi yanbaghi, waktu yang semestinya. Yani waktu yang tepat. Kapan ini tepatnya? Ya, kapan ini tepatnya yang bisa saya lakukan agar betul-betul hukum yang Allah tetapkan itu tersampaikan dengan baik dan benar. Ya, mungkin bisa kita ambil sebagai contoh. Sebagai contoh, pertama dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya imamnya para orang-orang yang hikmah, yang punya sikap bijak, itulah Nabi. Nah, beliaulah panutan dan beliaulah teladan. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kejadian, di antaranya yang bisa kita ambil sebagai contoh di sini, ya, tentang apa perubahan atau beliau menghadapi kesalahan dan kekeliruan dalam pembangunan Ka'bah. Nah, ini mungkin sedikit banyak kita dengar ya tentang hal itu. Ini contoh yang mudah. Pembangunan Ka'bah terjadi di sana kesalahan fatal. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah mereka membangun tidak pada fondasi yang ada sejak sebelumnya, yang dibangun di atasnya bangunan Nabi Ibrahim dan Ismail. Fondasi Ka'bah itu sudah ada. Yang bikin fondasi bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ismail. Fondasi sudah ada. Ya, Allah Azza wa Jal menghendaki seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim dan Ismail hanya yarfa'u, meninggikan. Fondasi sudah ada. Nah, sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sesuai fondasi yang Allah Azza wa Jal tetapkan. Kemudian qadar Allah terjadi apa? Kerusakan. Maka orang-orang Quraisy kemudian hendak memperbaiki, merenovasi. Tapi rupanya mereka kekurangan, kekurangan bahan bangunan. Ya, sehingga mereka tidak bisa membuat sesuai dengan apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Akhirnya bentuknya ya seperti sekarang itu. Ya. Kotak persegi seperti itu, bukan memanjang. Sebetulnya mestinya Al-Hijr yang setengah lingkaran itu dimasukkan. Itu wilayah Ka'bah. Mestinya memanjang sampai ke sana Ka'bah itu. Temboknya sampai ke sana. Yang orang-orang sebut dengan istilah Hijr Ismail, tapi sebetulnya bukan Hijr Ismail, Al-Hijr begitu saja. Enggak ada kata Ismailnya. Ismail enggak punya kamar di Ka'bah. Hijr artinya kamar. Ya. Hijr mestinya masuk dalam bangunan Ka'bah. Tapi karena tadi kekurangan bahan bangunan sehingga mereka tidak bisa melakukan itu. Kemudian kesalahan yang lain apa? Mereka membuat pintunya hanya satu pintu. Itu pun mereka bikin di mana? Di atas kepala manusia. Ya, seperti sekarang itu. Ya, bukan pintunya seperti antum buka langsung bisa melangkah. Kalau mau melangkah harus pakai tangga dulu baru ya bisa masuk dalam Ka'bah. Di atas pintunya, ya. Kenapa seperti itu? Tujuannya mereka bertujuan supaya tidak sembarang orang bisa masuk. Yang mereka beri izin saja yang boleh masuk. Tapi ini semua adalah sesuatu yang tidak benar. Yang benar bahwa pintunya dua. Itu pun tidak dibikin di atas kepala manusia begitu. Ya, pintu seperti biasa. Orang masuk bisa, keluar bisa. Dua pintu, seorang bisa masuk melalui pintu pertama, keluar dari pintu kedua. Itu semestinya yang dilakukan. Sehingga boleh setiap orang masuk ke dalam Ka'bah dari muslimin. Sebagaimana Nabi dulu masuk ke dalam Ka'bah. Ya, Baitullah rumah milik Allah. Yang Allah persilakan siapa yang mau masuk, masuk. Begitu. Tapi apa kata Rasulullah SAW menghadapi kemungkaran ini? Kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laula hadithu qaum laula anna qaumaki hadithu ahdin bikufrin labanaitu al-Ka'bah ala qawa'id Ibrahim wa la ja'altu laha babain." Kalau bukan karena kaum-kaum itu baru masuk Islam, aku akan bangun Ka'bah sesuai dengan fondasi dulu Nabi Ibrahim membangun di atasnya. Dan aku akan menjadikan Ka'bah dengan dua pintu. Satu pintu untuk masuk, satu pintu untuk keluar. tapi Nabi tidak melakukan. Ya, Nabi tidak melakukan. Ahibati fillah rahimakumullah, kita lihat tadi, untuk kita lihat sisi hikmah dalam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, fi'lu ma yanbaghi, melakukan apa yang semestinya. Yani hukum yang tepat. Nabi sudah tahu ini hukumnya salah dan ini harus dirubah. Dan bagaimana perubahannya? Perubahannya begini dan begitu. Dilebarkan, manjang sampai hijr masuk, kemudian setelah itu pintunya dibikin dua dan tidak tinggi seperti itu. Ini fi'lu ma yanbaghi, apa yang mesti dilakukan telah diketahui. Kemudian alal wajhi alladhi yanbaghi, bagaimana caranya? Ternyata Nabi SAW tidak mendapati cara yang tepat ketika itu. Kenapa? Karena kondisi masyarakat yang baru masuk Islam, yang mereka walaupun dulunya orang-orang musyrik, tapi mereka punya keyakinan yang tinggi terhadap Ka'bah sebagai tempat, yakni rumah milik Allah yang harus dihormati, harus dijaga. Nah, kalau sampai Nabi begitu saja membongkar, barangkali akan berakibat apa? Berakibat orang-orang yang baru masuk Islam murtad. Ya. Karena ini suatu yang betul-betul mereka hargai. Ya, suatu yang sepakat. Dan memang betul-betul dari ajaran Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi SAW ya, tidak melihat apa cara yang tepat untuk dilakukan ketika itu. Dan juga waktu yang tepat. Waktu di sini juga tidak tepat untuk dilakukan perubahan tersebut. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Akhirnya ulama pun akhirnya mengambil suatu kesimpulan. Sebagai salah satu wujud hikmah dari perbuatan Nabi itu adalah apa? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini kesimpulan daripada hikmah perbuatan Nabi adalah apa? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan-kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikan-kebaikan. Bila mana kita dihadapkan antara dua hal itu, maka sikap bijaksana yang perlu dan harus ditempuh adalah apa? Dar'ul mafasid, menghindari kerusakan-kerusakan lebih diutamakan, muqaddam ala jalbil masalih, daripada memperoleh maslahat-maslahat. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Maslahatnya apa dalam pembangunan Ka'bah kalau dilakukan? Ya, jelas maslahatnya ini sesuai dengan yang semestinya. Ya, sesuai dengan qawaid, fondasi-fondasi yang Nabi Ibrahim membangun di atasnya. Maslahat yang lain, manusia bisa masuk keluar Ka'bah. Ya. Tapi kerusakan yang bisa muncul karena itu apa? Murtadnya orang-orang bisa, yang tadinya tertarik dengan Islam akhirnya bisa tidak lagi tertarik dengan Islam. Maka lebih baik menghindari yang ini, ya, daripada memperoleh kebaikan itu. Nah, kita pun di sini kalau begitu, untuk memiliki sifat hikmah dan bijak, ya, harus punya ketelitian semacam itu. Ini yang namanya itqan tadi, hikmah, ketelitian dan ketepatan dalam berbuat, dan tidak semua orang bisa. Barangkali kalau seseorang yang tidak punya sifat hikmah langsung dengan semaunya berbuat, ini kan benar jelas benernya sudah kita bismillah, ya, kita rombak apapun yang terjadi. Mungkin bisa begitu. Contoh yang lain misalnya dalam hal mensikapi orang-orang munafik. Munafik itu siapa? Munafik itu kan orang kafir. Iya kan? Penampilannya saja, bajunya saja hanya baju Islam, tapi kalbunya kalbu kafir. Makanya fidar kil asfali minan nar. Nah, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang munafik. Kenapa tidak membunuh orang-orang munafik padahal Nabi mengatakan dalam hadisnya, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya, bunuh dia. Orang yang murtad, orang yang kafir, bunuh dia. Yani hukuman bagi orang yang kafir adalah apa? Dibunuh. Hukuman mati, begitu. Ya, istilahnya sekarang ya hukuman mati bagi orang yang kafir. Tapi kenapa Nabi tidak membunuh orang-orang munafik? Apa Nabi sebutkan alasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni akhaf an yaqul an-nas inna Muhammadan qatala ashhabahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku takut orang-orang akan berkomentar Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Ya. Karena apa? Karena penampilan orang munafik sebagai muslimin. Orang di luar Islam melihatnya sebagai muslimin. Loh, kenapa Nabi Muhammad kok membunuh teman-teman sendiri? Apa akibat yang akan terjadi? Kalau begitu ya buat apa masuk Islam? Jangan-jangan sudah masuk Islam dibunuh lagi. Kata mereka mungkin yang mendingan gak usah masuk Islam. Sama-sama mungkin dibunuh. Mungkin begitu. Iya kan? Makanya Nabi memperhatikan sisi ini. Artinya di sini kalau kita perhatikan kata-kata Ibnu Qayyim tadi, fi'lu ma yanbaghi, melakukan yang semestinya. Nabi sudah tahu melakukan yang semestinya. Apa hukum Allah terhadap orang kafir? Nabi tahu. Ya, orang kafir harus dibunuh. Tapi alal wajhi alladhi yanbaghi, bagaimana caranya? Di sini kalau langsung dibunuh tidak tepat cara itu. Dengan pertimbangan tadi. Ya. Kapan dibunuh juga di sini terkait dengan waktu juga tidak tepat. Ya. Untuk ketika itu dibunuh. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau tidak membunuh orang-orang munafik dengan alasan itu. Ini sama. Kemudian disimpulkan apa? Dalam kaidah tadi, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan-kerusakan berupa anggapan-anggapan yang tidak benar dalam Islam lebih diutamakan daripada jalbul masalih, memperoleh kebaikan-kebaikan. Ya, bila itu bertentangan. Yani harus memilih salah satunya. Contoh yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Salatut tarawih, memerintahkan salat tarawih. Kita lihat bagaimana sikap hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan salat tarawih berjamaah. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat tarawih. Ternyata beliau lakukan terkadang di rumah, terkadang di masjid. Beberapa kali di masjid. Setelah itu tidak lagi muncul di masjid padahal orang-orang sedang menunggu. Ternyata Nabi juga tetap tidak keluar padahal sahabat menunggu sampai malam. Ya. Nah, coba kita perhatikan di sini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi melakukan itu? Di sini fi'lu ma yanbaghi, melakukan yang semestinya, Nabi tentu sudah tahu. Ramadan malam hari yang mesti dilakukan apa? Salat tarawih. Sudah tahu. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nabi SAW tidak kemudian langsung menyerukan ayo salat tarawih berjamaah. Ternyata cara itu tidak tepat dilakukan ketika itu. Cara itu tidak tepat. dan ketika itu sudah dilakukan tidak tepat. Kenapa? Karena ada kekhawatiran. Kalau dilakukan terus ketika itu, ya, Nabi takut ini menjadi wajib. Nabi katakan, berikutnya nanti Nabi katakan, tidak ada yang menghalangi aku untuk berjamaah bersama kalian kecuali apa? Takut ini diwajibkan atas kalian. Ya, makanya Nabi tidak melakukannya secara berjamaah terus-menerus. Ya. Khawatir itu kalau terus-menerus dilakukan berjamaah menjadi wajib. Nah, oleh karenanya setelah Nabi wafat, kekhawatiran tidak ada. Syariat telah sempurna. Salat tarawih sunnah, tidak wajib. Barulah, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengajak manusia berjamaah setiap hari. Nah, mungkin seseorang akan mengatakan atau berpikir, terus yang lebih bagus yang dilakukan Nabi atau dilakukan Umar ini? Nabi dulu terkadang saja sholat di masjid. Kalau Umar tiap hari sholat di masjid berjamaah, terus yang bagus yang dilakukan siapa? Kita katakan semuanya bagus, semuanya tepat, semuanya sesuai hikmah. Kenapa? Karena Nabi melakukan ketika itu dengan cara seperti itu. Walaupun sahabat sudah menunggu, Nabi gak keluar, waktu itu tepat, ya, dilakukan seperti itu, menghindari supaya tidak diwajibkan, menghindari diwajibkan atas mereka, yakni supaya tidak diwajibkan. Ini bentuk kasih sayang Nabi kepada mereka. Ya. Ketika zaman Umar kemudian dilakukan terus-menerus tiap hari berjamaah di masjid, memang itulah yang tepat ketika itu. Karena apa? Kekhawatiran tadi sudah tidak ada. Nah, inilah hikmah. Melakukan sesuatu yang semestinya dengan cara yang semestinya pada waktu yang semestinya. Ya, memang tidak mudah yang seperti itu, ya. Kalau kita menghadapi berbagai macam problem harus dengan cara seperti itu, memang harus kita berpikir cukup apa? Cukup serius, cukup teliti, dan memang harus dalam segala hal begitu. Kita nanti akan berhadapan dengan apa? Mungkin orang tua kita. Alhamdulillah kita sendiri dapat hidayah mengikuti sunnah Nabi. Orang tua kita masih begitu. Kita sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, tahu. Tinggal bagaimana caranya, tinggal kapan waktunya. Nah, inilah hikmah. Ya. Kalau serta-merta dengan orang tua, bapak, ya. Tahu enggak, Pak? Bapak itu musyrik kalau begini. Masa ya nyuci-nyuci keris seperti itu tiap bulan apa dengan air kembang? Keyakinannya apa sih bapak seperti itu? Sakti ya keris itu. Sini saya patahkan. Waduh. Itu sudah tahu apa yang mesti dilakukan, artinya mengingkari kemungkaran tersebut, tapi caranya yang seperti ini tidak tepat. Ya. Cara yang tidak tepat kalau serta-merta langsung begitu. Juga bagaimana? Kapan waktunya? Harus dipertimbangkan. Cara yang baik, tutur kata yang baik, yang apa, mungkin mudah dicerna. Setelah kita mengetahui ini syirik, bagaimana caranya? Misalnya, semoga ini termasuk hikmah, ya, diterangkan secara dalil akli, kapan ada dan juga waktu yang tepat. Cara yang tepat, waktu yang tepat. Mungkin ketika sedang enak ngobrol, ya. Mungkin juga ketika itu bapak merasa hutang budi sama kita. Nah, ini kesempatan. Kita ngobrol, Pak. Ya, bapak. Saya lihat bapak kok rutin seperti itu, ya. Apa itu? Ya, nyuci keris tiap bulan ini dan itu. Iya, kenapa memangnya? Bapak, kalau kita pikirkan, ya, kita kan seorang muslim, meyakini Allah yang maha mampu. Allah yang maha mampu. Semua sesuatu kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, yang enggak bisa, Kita kan sudah hafal la haula wala quwata illa billah. Itu kan maknanya semua kekuatan dari Allah, Pak. Iya, betul. Nah, kita sendiri kalau begitu enggak punya kekuatan kecuali bila Allah beri. Iya, betul. Kalau begitu kan termasuk benda-benda juga begitu, Pak. Iya juga ya. Mungkin begitu sih, Bapak. Ya. Nah, misalnya dan surutnya lah, mungkin antum lebih mengerti bagaimana cara ngomong dengan Bapak antum. Kalau dalil akli tadi sudah masuk, nah baru kemudian ya ditambah dengan dalil-dalil yang syar'i. Ditambah dengan dalil-dalil yang syar'i. Bapak, dulu Nabi itu pernah berkata, ya, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jambi-jambi, tiwalah, jimat-jimat itu syirik. Oh ya. Oh, tambah kaget dia mungkin. Oh ya. Syirik ternyata ya. Jadi kalau jimat-jimat syirik, wah ini keris ini lebih daripada jimat ini. Oh ya sudah. Kalau begitu kita tinggalkan. Nah, itu mungkin cara yang hikmah gitu ya. Untuk apa? Untuk mengajak bapak kita dalam mengimani tauhid yang benar. Ya, begitu pula misalnya saudara kita terkait dengan jilbab. Kita tahu apa yang mesti dilakukan. Jilbab itu yang seperti ini sesuai dengan tuntunan syar'i atau pakaian muslimah yang syar'i. Ya. Sementara orang yang pakai jilbab, muslimah enggak pakai jilbab, ya itu enggak benar. Jangan kemudian setelah dia tahu langsung serta-merta mencaci maki saudara perempuannya, kakaknya, adiknya, ibunya, ya, langsung bersikap sinis. Tidak begitu. Biasanya kaidahnya dalam pepatah Arab ya, dan itu ada benarnya juga. Jubilal insan ala hubbi man ahsana ilaih. Ini ambil suatu kaidah buat antum semua dan buat kita semua. Manusia itu tabiatnya suka dengan orang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Kan begitu? Iya kan? Enggak tahu pepatahnya dalam bahasa kita apa ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab begitu, jubilal insan ala hubbi man ahsana ilaih. Orang itu diciptakan ya suka dengan orang yang berbuat baik. Akhirnya kita utang budi kan dengan orang seperti itu. Nah, ketika orang itu sudah kita raih kalbunya, ibu kita, adik kita, kakak kita, ya, dengan kondisi yang masih seperti itu, tetap kita berusaha berbuat baik dalam tutur kata dan dalam perbuatan, dengan harapan tadi kita dapat meraih kalbunya. Dia merasa simpati dengan kita. Ini salah satu cara untuk kita melangkah dengan itu supaya kita berdakwah dengan hikmah. Nah, setelah itu kemudian mulai ada kesempatan baik bicara. Seperti tadi, biasanya kalau orang-orang langsung diberi dalil yang syar'i, syukur-syukur bisa, alhamdulillah ya. Tapi terkadang orang tidak mau. Ya. Terkadang orang tidak mau. Nah, ini yang muskilah, memang kondisi yang muskilah seperti ini. Mestinya seorang muslim itu ya dengan ayat dan hadis langsung tunduk, tapi kondisi masyarakat kita ternyata tidak begitu, banyak yang tidak begitu. Nah, ini hanya teori saja. Syukur-syukur langsung dengan ayat tunduk, tapi kalau kira-kira tidak begitu, dahulukan dengan dalil akli. Dahulukan dengan dalil akli. Misalnya masalah jilbab tadi. Ya. Kita katakan kepada dia tentang jilbab ini, kamu kok pakaiannya begini terus? Kalau kamu berpakaian seperti ini, kemudian ada orang yang jahat terhadap kamu, bagaimana? Sekarang ini zaman banyak kejahatan, ya, orang tertarik sama kamu, akhirnya melakukan kejahatan terhadap kamu, bagaimana? Ya. Sebabnya apa? Sebabnya karena itu, pakaianmu seperti itu menarik orang. Ya, banyak mata keranjang di sini. Hati-hati. Oh iya juga ya. Makanya kalau pakai pakaian yang tertutup auratnya, jangan seperti itu. Di samping itu kan banyak faedahnya. Tubuh terjaga, kulit terjaga, dan terjaga dari kejahatan manusia itu. Nah, ini kan hal yang sangat masuk akal. Ya, apalagi kalau kamu pakai jilbab. Ya. Kamu pakai jilbab, di samping kamu terjaga, kamu juga dapat pahala. Orang yang paling baik itu siapa dari perempuan? Kan istri-istri Nabi. Iya betul. Nah, istri Nabi itu pakai jilbab atau tidak? Pakai ya. Pakailah kamu lah. Semoga dapat pahala kamu. Insya Allah kamu dapat pahala besar, terjaga dunia dan akhirat. Ya nantilah saya pikirkan. Ya pikirkan nanti saya diberi jawabannya ya. Begitu. Nah, ini barangkali cara yang hikmah seperti itu. Ya, tidak langsung kemudian bersikap dengan sikap-sikap yang keras. Terkadang juga dulu, ya, ya, sebagian teman-teman kita dulu tahu tentang haramnya gambar-gambar makhluk bernyawa. Pulang dari pesantren, langsung gambar-gambar di rumah itu cabuti. Ini bapaknya bingung, ya. Ibunya bingung, dari pesantren kok malah begini. Aduh, ini dari penjara suci malah jadi begini. Ya, istilahnya sebagian orang nyebut begitu. Nah ini kurang tepat kalau langsung berbuat seperti itu. Perlu penjelasan, perlu pengertian. Kalau sudah dijelaskan, diberi pengertian, kok tidak mau menerima, maka in alaika illal balag, tidak ada kewajiban atas kamu kecuali menyampaikan. Kok toh ternyata tadi yang kita contohkan, si bapak tetap dengan kerisnya sebagai pusaka yang ampuh dia yakini, si ibu, si adik, si kakak tetap tidak mau berjilbab, di rumah masih bergelantungan gambar-gambar makhluk bernyawa yang karenanya malaikat tidak datang dan masuk. Ya sudah, ini semua di luar kekuasaan kita. Rumah bukan rumah kita. Ya, kita hanya bisa menyampaikan. Inna alaika idzal balag, kamu hanya bisa menyampaikan. Tapi kalau itu suatu saat menjadi rumah kita dan kita yang berkuasa, baru kita terhadap rumah kita, kita terhadap istri kita, kita terhadap anak kita, baru kita bisa apa melakukan ingkarul mungkar dengan apa? Dengan yad, dengan tangan kita. Kepada orang-orang yang di bawah kekuasaan kita. Nah, dan contoh-contoh yang lain tentunya, yakni banyak, ya tentunya banyak. Misalnya mengingkari penguasa, sebetulnya jelas ini hal yang jelek. Ya, apa yang mesti dilakukan jelas mengingkari hal itu. Tapi bagaimana caranya? Alal wajhil ladzi yanbaghi, yang semestinya dilakukan bagaimana? Kapan caranya? Kapan dilakukan? Nah, sekarang ternyata yang mengingkari penguasa dengan berorasi di mana-mana menjatuhkan penguasa. Akhirnya rakyat apa berani terhadap penguasa, penguasa dia punya wibawa. Apa yang terjadi? Enggak pernah tentrem. Ya, enggak pernah tentrem. Karena semuanya sudah seperti ini kondisinya. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang berwibawa. Tapi kalau tuntunan Rasulullah SAW ketika mengingkari penguasa, cari waktu, cari cara yang tepat ngomongnya. Seperti apa ngomongnya? Nabi Musa saja terhadap penguasa siapa ketika itu? Firaun. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa? Qula lahu qawlan layyina. Nabi Musa dan Harun dikatakan faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, katakan kepada dia qaulan layyina, kata-kata yang lunak. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha, barangkali dia akan ingat dan dia akan takut. Ya, ini kepada Fir'aun. Kepada Fir'aun caranya seperti itu, mengingkari kemungkaran yang dilakukan penguasa. Oleh karenanya, ya, suatu saat Harun Ar-Rasyid dihadang oleh seseorang. Seseorang ini pun mengatakan, "Inni mukallimuka wa musyaddidun 'alaik." Aku akan bicara dengan kamu dan aku akan mengatakan yang keras terhadap kamu. Kata Harun Ar-Rasyid, "Tunggu, esbir, sebentar dulu. Ya, saya ini tidak lebih jelek daripada Fir'aun. Saya Muslim. Saya tidak lebih jelek daripada Fir'aun. Dan kamu tidak lebih baik daripada Musa. Nabi Musa Nabi, kamu siapa?" Dan Allah mengatakan kepada Musa untuk dan Harun untuk mengatakan kepada Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Wahai Musa dan Harun, katakan kepada Fir'aun kata-kata yang lembut, bukan kata-kata yang kasar. Nah, bagaimana kamu sekarang mau mengatakan kata-kata yang kasar kepada saya? Akhirnya sudah tak berdaya menghadapi Harun Ar-Rasyid. Ya, maksudnya di sini Nabi dan bahkan Allah Azza wa Jal mengajarkan kepada kita apa itu hikmah dan bagaimana hikmah. Kemungkaran jelas para penguasa melakukan ini dan itu, ya. Tapi bagaimana caranya? Fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Caranya yang semestinya bagaimana? Berkata dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang sopan. Ya, lawan bicara kita adalah lawan bicara yang orang yang perlu dihormati. Ya. Kemudian waktunya tepat. Ya. Jangan waktu ketemu di jalan langsung ngomong. Tidak. Nabi katakan bersembunyi dengan dia berduaan. Man arada an yanṣaḥa li sultan fala yubdihi 'alaniyah. Yang mau menasihati penguasa jangan terang-terangan. Cari waktu dia berduaan. Wali akhdh biyadih. Wali akhdh bih. Ya, ajak untuk berduaan. Fa in qabila fadha. Kalau dia terima, maka itu yang diinginkan. Kalau tidak, faqad adallazi 'alaihi. Dia telah lakukan kewajiban dia. Nah, begitu. Ya. Tidak ketemu di jalan langsung, apalagi ini penguasanya sedang pusing, pejabatnya sedang apa? Digugat di sana sini. Ini lagi nasihati begini, sudah akhirnya sudah tangkap dia. Penjara. Kenapa? Mencemarkan nama baik di hadapan orang. Misalnya begitu. Jadi inilah hikmah. Ya. Berbicara yang tepat pada waktu yang tepat dan tepat apa yang dilakukan. Ikhwan fi din rahimakumullah. Jadi kalau begitu memang seperti yang tadi saya sebutkan dari perkataan para ulama, yang namanya hikmah tidak setiap orang bisa melakukannya. Tapi insyaallah dengan seseorang bersabar, seseorang berpikir panjang, seseorang berilmu, seseorang berlatih untuk bersikap hikmah, dia insyaallah dapat memperoleh sifat hikmah tersebut. Ya, sementara mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.